كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخ أبي كذا أتلا بالألف الفاء المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وسبا وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وباب الحق والأهلون أولو وألعمون عديون وأرادون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو العند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعملوا فانتبه وما بتاف ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعل النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمه كلن تكوني لترومي مدلمه والسمع معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر والرفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي الفعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. نعم. Jadi kemarin kita bahas tentang ada isim mangkus dan isim maksur, dan di situ isim mu'tal berbeda dengan isim yang biasa. Isim mu'tal berbeda dengan musanna. Isim mu'tal berbeda dengan jamak. Kenapa? Karena di situ mu'talnya itu apa mas? Lazim. Alif lazim. Wa. Ya'u lazim. Ya. Wa. Wa'u lazim. Maksudnya lazimah. Alif lazimah. Wa'u lazimah. Wa. Alif lazimah. Nah. Nah. Contohnya kemarin. Yang kaitannya. Isim. Yang. Akhirannya wa'u. Apa mas? Samandu. Samandu. Nah. Ini memang harus akhirawan punya kitabnya. Senjatanya kalau repu enggak ada senjata sama aja. Ya. Ya, nanti cari insyaallah binillah. Nah, di sini kemarin kita bahas tentang terakhirnya berkaitan dengan apa, Mas? Ini adalah kalau fi'il itu ada tiga, kalau isim hanya ada dua. Kalau asma yuqal maksurun wa mangkusun. Suf. Maksur, ya. Maksur cara menghafalnya adalah ada alif maksurah atau alif layyinah. Mustafa. Kalau mangkusah yang nakis itu di bawah. Yang di bawah itu kasroh. Ya, sehingga dia murtaki. Ya, seperti contohnya murtaki. Makanya di sini isim yang mu'tal hanya ada dua, Mas. Apa, Mas? Mangkus dan maksur. Ya, maksur alif maksurah maksudnya, yaitu Mustafa. Kemudian ya mangkus, ya mangkus murtaki, karena naqis itu di bawah. Karena naqis di bawah maka dia murtaki. Nah, beda wal fi'lu idza kana akhiru harfa 'illatin yusamma naqisan, kama annahu idza kana wasatuhu harfa 'illatin yusamma ajwafa, wa idza kana fi awwali yusamma mithalan. Ana singkat menjadi apa? Man. Mithalan untuk yang depan, ajwafa untuk yang tengah, naqis untuk yang akhir. Paham sampai di sini? 6. Pertanyaan buat Mas Zakaria. Qala. Qala. Itu fi'il mu'tal apa? Huruf mu'talnya di awal, di tengah, atau di akhir? Terus sebutannya apa? Tengah. Sebutannya apa? Jangan membayangkan ayam hari ini. Ayamnya sudah mati, sudah digoreng, Mas. Tenang aja. Mangkus. Mangsik. Mangan kusik. Mangannya kusik. Mangsik. Ini lho, ajwaf itu lho, tengah itu lho. Tak tulis ke. Man ini lho, man mas. Ini lho. Nah, ini lho. Nah, ini lho. Man. Man. Mim awalnya itu adalah misalan. Kemudian, tengah itu aja ajwaf. Kemudian, yang terakhirnya naqis. Ya, naqis itu berarti fi'il yang kalau ada huruf ilatnya di mana? Di akhir namanya naqis. Kalau di tengah namanya ajwaf, kalau di awal namanya misal. Paham Mas Zakaria? Ewa. Nah. Kalau Zakaria ya, mu'talnya yang mana itu? Jawabannya adalah mu'tal kabeh. Antum enggak bisa jawab kok. Tadi mau talak apa ya? Ya. Nah. Nah. Mengenal rata. Terus. Qoluhu fal alif. Inwi fihi ghairal jazmi. Inwi maksudnya adalah qaddir. Ditakdirkan. Ya. Inwi dikodar. Qadirkan, artinya qadir maksudnya di sini adalah bikin persepsi yang seharusnya. Fi ghairil jazmi. Ya. Maksudnya apa? Fi ghairil jazmi, ar-rajulu yas'a, fa yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min dhuhriha at-ta'addur. Ar-rajulu yakhsha. Yakhsha juga sama, fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Ya. Alamatul Rafi. Jadi itu yang antum harus hafalkan adalah cara mengirob itu. Cara menghafalkan gimana, Mas? Tulis, ditulis sebanyak-banyaknya. Misalnya apa? Ar-rajulu yas'a. Ar-rajulu ismun marfu'un. Wawa mubtada. Ar-rajulu. Ya, ismun marfu'un. Atau di sini mubtada marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu. Is. Itu mubtada. I'rabnya mubtada. Kemudian i'rabnya yas'a masuk ke sini. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Is. Nah, tambahi. Itu posisi yang pertama, itu posisinya apa? Kitab Nahwul Wadih. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wis rampung. Wena urip rara koso. Ya. Tambah tahapan yang kedua baru. Wa alamatur raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Mana amin duhuria at-ta'addur. Nah, itu tingkatan hidup yang lebih berat lagi. Pahit itu, Mas, roastingannya. Nah. Nah. Ini Ana baru akan tadi itu ketika nemenin anak-anak Bina Madani Fathul Kitab, ya. Ana sempat nulis tentang Bidul Waliden itu seperti mencari kopi. Suwe dan angel. Pahit lagi. Dan ketika dibuat, itu seolah-olah sesuatu sekali. Dan antum akan melihat gimana ketika kopi yang antum petik sendiri, kemudian diolah sendiri, dari awal hingga akhir, antum merasakan itu penuh dengan perjuangan, enak sekali. Dan antum akan yakin bahwa ini adalah kopi, ya, kopi Nidewi. Kopi Nidewi. Nah, bukan kopi orang lain. Kalau kopi orang lain, antum gak akan tahu. Jauh mana ini roastingannya, rasanya, cara penyajiannya. Kita mau mentik sendiri, terus sini sendiri, Masya Allah. Lingga, ini mas, nah, ini juga sama. Antum dari awal, ada yang sebelum kajian gak senang kopi? Ya, berapa lama coba antum bisa kena kopi? Kan ada proses, ada proses. Ya dulu pas awal-awal takhasus di sini belum bisa ngerasain. Baru dipanas-panasi terus lepah lepah lepah lepah lepah. Ya, misalnya kan awalnya gitu. Ya, masih kasih tambah susu lah, tambah gula. Tapi habis itu ngelihat, teman-temannya kedel kabeh. Kok iso ngrasake enak ya? Sebelah dini to enake. Sama dengan Bidul Waliden. Yang ana liatin Bidul Waliden itu adalah tidak ada kebun kopi. Mas tumbah mas, ayo. Tidak ada kebun kopi yang didapati dengan mudah. Mesti angel. Lokasinya, tempatnya itu enggak semudah yang dibayangkan. Enggak ada pondok, misalnya kebun kopi tinggal, ngono, mang meter sekomahmu, jiko, gampang, enggak ada kayak gitu. Mesti sulit. Apalagi yang Arabika mas. Kita tantangan terakhir kopi itu di Sepakung. Ya, kayak baliknya Telomoyo naik ke atas. Yang lainnya sudah. Ya. Gugur bunga itu. Misalnya, nafasnya sudah nafas gugur bunga, Mas. Ya. Naiknya gampang. Susahnya ketika turun. Jadi tadi Anda sebutkan ketika itu sulit, sama halnya orang itu ketika membaca literatur-literatur tentang Bidul Waliden, mungkin dia seperti menapai, sedang menapai jalan, terjal, naik, karena dia harus menyepandankan pengetahuan dia dan nanti yang akan dia lakukan. Setelah itu ketika dia metik pelan-pelan dari macam-macam apa anugerah Allah dari Bidul Walidennya, baru ketahuan satu. Nah setelah itu telah antum bisa membaca, antum metik, dapat pelajaran langsung ketika antum ketemu dengan orang tua antum sendiri. Ternyata sulit, antum memprosesnya harus cermat satu-satu mas. Ketika sudah sampai lokasi, antum gak bisa langsung bergedek seret, nggak bisa. Antum harus metikin satu-satu, merah doang. Habis itu setelah merah, apa yang antum lakukan? Dijadiin satu, kelompokkan yang merah-merah. Gak mungkin ada yang hijau, itu tertolak. Grid nomor 2, grid 1 hanya merah semua. Kemudian ditaruh, ditenggelamkan di air. Mana yang ngambang, mana yang tenggelam. Masa jenisnya harus sama. Ya. Kemudian diambil yang tenggelam, yang ngapungnya disendirikan, nanti di roasting hanya sebagai untuk ngelapi alat roasting. ya, atau nanti dicampur dengan yang grade 2 atau grade 3-nya. Ya. Walaupun itu nantinya jadi cracker, tapi crackernya tetap rasanya enak kalau yang merah, walaupun tetap beda. Nah, nanti yang rendah yang itu baru kemudian dikeringkan, dijemur, diminta proses apa yang antum inginkan, mau natural, mau wine atau mau yang lainnya. Nah, itu pun beberapa saat. Baru kemudian antum roasting. Setelah roasting pun yang ideal tidak kemudian langsung antum seduh atau langsung grinder. Antum harus resting dulu semalam. Ya, 24 jam itu idealnya. Baru kemudian antum sama halnya. Ketika antum mendapati seperti itu gampang. Wah, gampang, garuk-garuk gunting terus. Ya. Sama halnya dengan ketika antum itu berbakti dengan orang tuanya, hanya Pak, butuh piro, Pak? Nyoh. Gampang kayaknya duit. Kasih duit gampang. Dan orang tua, wah, anakku iso anu kopi tenanan. Kopi instan, no. Kopi instan. Habis itu, wah, kok ora iso turu, deg-degan, mencret. Lambungnya kumat. Efek samping. Jadi ketika nanti anaknya sudah tidak berkecukupan, orang tuanya kaget. Oh, iku ora tau ngirimi meneh. Nanti anakku iki. Oh, wis anu nang kono. Ketika orang tua itu bercerita tentang anaknya ndaki-ndaki. Wah, emu anakku sendiri sih, no, sih kanu kono-kono. Wah, kabeh dua abe. Si jenderal, si dokter, si sini. Salat badan, Pak. Ambuh kae. Ayo, itu kejadian nyata. Dan ternyata ketika mereka berkepunyaan seperti itu, apa yang terjadi, Mas? Tidak berbanding lurus dengan Firulaidain. Karena yang terjadi adalah mereka hanya menjembatani masalah materi. Kasih sayang tidak pernah. Ketemu dengan orang tuanya setahun sekali pun belum tentu. Salah sama. Apalagi yang nang luar negeri, Mas. Wah. Kelihatan kayak raja minyak. Set terus. Pengen ketemu sama orang tua yang meleset terus, Mas. Minyak. Lunyu. Ya, terlalu banyak kasih sayang orang tua yang diabaikan. Sayangnya itu sudah meradang. Apalagi antum bisa bayangkan anak yang ngirim orang tuanya ke panti jumbo. Masya Allah itu. Ri, assalamualaikum. Semoga Allah azza wajalla jauhkan kita dari sifat-sifat seperti akhlak-akhlak seperti itu. Dan antum tidak bisa mengatakan, wah gampang Ustaz ini. Antum belum merasakan. Berat, Mas. Apalagi mendapati orang tua yang sakit, ya tuanya dan seterusnya. Di hadapan antum itu, antum mendapati, antum punya anak kecil, tapi punya anak kecil yang sifatnya sudah usia. Ya, perimbangannya, grafiknya sama. Yang ini di sini, yang ini di sana. Ini sama. Bedanya adalah ketika ini marah tidak pakai otak, yang ini marah dengan otak. Ini bedanya. Dan itu, Masya Allah, dahsyat sekali. Kayaknya Ana bilang ada fi'il mu'tal. Ada tiga, Mas. Sebagaimana Birulaidin itu ada tiga fase. Cukuluki malam ini. Ya. Apa maksudnya? Sebelum antum nikah. Itu fase yang pertama. Setelah antum nikah. Itu fase yang kedua. Setelah orang tua meninggal. Itu fase terakhir. Dari Birulaidin. Antum berada di fase yang mana? Kalau antum fase yang ketiga, orang tua sudah meninggal, maka jadilah orang yang tidak berbasa-basi dengan beramal soleh. Karena orang tua antum sudah tidak bisa mengacungkan tangan. Karena antum mengatakan, Anda adalah anak terbaik, anak soleh, dan seterusnya. Tidak ada pembuktian itu lagi. Yang adalah pembuktian kepada Allah Azza Wajalla. Kedua, ya, ketika antum Anda itu berada di fase yang kedua, yaitu setelah nikah, maka jadikanlah istri antum sebagai modal utama yang paling besar agar antum semakin bisa berdua dengan orang tua antum. Bukan justru sebaliknya. Ketika antum malah justru memperhatikan ya, atau menjadikan yang bukan orang tua kandung menjadi orang tua kandung, dan menjadikan orang tua kandung menjadi bukan orang tua kandung, ya artinya yang kayak misalnya orang yang asalnya adalah mertua menjadi orang tua kandung, yang orang tua kandung seolah-olah jadi mertua. Itu ketika dibalik seperti itu, ya, maka yang terjadi adalah tidak ada ketenangan hidup antum. Ingat-ingat, Mas. Karena bagaimana orang itu bisa berbakti ketika dia berbaktinya setengah-setengah. Ustaz, saya di sini, orang tua saya, ini nggak ada masalah, Mas. Maksudnya adalah bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan. Jangan antum bertemu sapa dengan mertua tiap hari, ketemu sapa tiap hari, tapi orang tua nggak pernah disapa, nggak pernah didoakan, ya. Dengan keterbatasan waktu itu tetap harus dijaga. Bahasanya orang tua kita yang pertama kali doanya, ketika sujud, ketika kita antum menuntut ilmu syar'i, niatnya bagaimana, Mas, agar pahala mengalir kepada mereka meskipun mereka jauh. Paham toh? Ya. Jadi wujudnya kita dalam batin kita tidak pernah melepaskan keinginan kita berbakti kepada mereka meskipun mereka jauh. Yang dekat dengan kita, mertua kita, enggak ada masalah, Mas. Kita berbuat baik dengan mertua kita agar kita pun bisa berbuat baik dengan orang tua kita, enggak ada masalah, Mas. Tapi jangan pernah meninggalkan doa kebaikan kepada orang tua kita dan justru kita hanya mendoakan mertua kita. Salah. Jangan dibalik seperti itu. Tentang doanya ya, bukan masalah jarak. Ana tidak mengatakan jarak. Dan jarak itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Yang terbaik dari antum. Wis, nikmati, syukuri. Tidak ada masalah. Ya. Sehingga antum duduk di sini, antum menuntut ilmu di sini buat mertua atau buat orang tua, Mas? Buat orang tua. Ustaz, kalau saya di rumah Ana, mertua saya juga ngaji, Ustaz, bareng Ana, online-an. Gimana, Ustaz? Yang terbaik adalah, kalau antum mau ngajak, ajak mertua antum ngaji sekalian. Ke tempatnya, oh nggak jauh. Beda kalau misalnya antum harus jalan 60 kilo, 70 kilo untuk datangi majelis ilmu. Itu beda lagi. Ya. Selama itu memungkinkan, ajak mertua kita itu ke majelis ilmu. Sehingga mereka tahu beban keinginan kita untuk menjadikan orang tua kita itu menjadi yang pertama kali dalam aliran amal kebaikan kita itu di sana. Seperti itu, Mas. Paham ya? Ini masalah yang anak ingin utarakan malam ini. Meskipun kita nggak dapat ini, tapi kita dapat mu'tal itu ada tiga. Makanya anak inginnya tiganya ini, Mas. Dalam fase dari birrul walidain itu ada tiga. Ya. Dan fase birrul walidain yang ketiga ini, fundamentalnya adalah diri kita dengan orang tua kita. Kenapa antum itu tidak boleh merasa capek, lemah dalam menuntut ilmu syar'i? Karena kita sayang dengan orang tua kita. Kita ingin berbakti kepada orang tua kita dengan cara seperti ini. Karena terkadang ada orang lain yang diberikan kemudahan cara dengan uang yang banyak dia ngirim orang tuanya, itu juga birrul walidain, bukan kemudian itu bukan birrul walidain, itu birrul walidain. Tapi buat kita yang di sini di kota kecil ini belum tentu itu semuanya sama, belum tentu itu mudah. Ya, paham kan maksudnya? Nah, justru yang paling mudah sekarang ini alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan untuk duduk di majelis ilmu. Maka bisa jadi itu adalah bagian yang terbesar dari birrul walidainnya kita kepada orang tua kita. Nah, selama itu masih diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah itu disia-siakan, Mas. Jangan pernah itu disia-siakan. Ustaz, orang tua saya meninggal, sudah meninggal. Justru antum pada fase yang ketiga, yang sangat sekarang ini orang tua yang sudah meninggal itu, Allah yarhamhum, itu sangat butuh dengan pahala kebaikan antum. Sangat butuh. Maka coba, ya, ketika kita menuntut ilmu syar'i sambil dingkul-dingkul gini, antum bayangkan, seandainya orang tua itu ada di hadapan kita dan menghardik. Hei, ngantuk wey, kapan gue pinter? Tapi enggak kemudian Mas Yuda wani ngomong, Pak Hadi. Itu bukan orang tuanya Pak Hadi kok. Sudah ngomong Pak Hadi. Ya. Tenang Mas Yud. Sesama itu tidak boleh saling gontok-gontokan. Allah mabarik. Bisa senyum juga lama barik sama orang juga insyaallah. Nah, lanjut sedikit Mas ya. Jadi ini adalah tentang kemarin mu'tal. Nah, ini ana bahas satu paragraf ini saja insyaallah. Nah, sekarang ini ada dua iskal, ada kesulitan tentang kemarin qauluhu wa abdi nasba ma ay nasbal ladhi, ya, atau nasbul ladhi ka yad'u yarmi, yakni ka yad'u wa huwa mu'tal bil wawi, mu'tal bil wawi, wa yarmi wa huwa mu'tal bil ya, wa fi hadha tamthil iskalani. Dalam pemisalan ini ada kesulitan, ya. Jadi wa abdi nasba ma, ma di sini alladhi, yang. Ya. Jadi ini nampak nasab yang seperti apa? Nasbal ladhi seperti nasab yang seperti yad'u. Yad'u itu artinya apa? Menyeru, berdoa. Yarmi itu melempar, ya. Memanah bisa, memanah yang melempar asalnya. Yakni ka yad'u, seperti yad'u. Wa huwa mu'tal bil waw, ya, bil wawi. Mu'talnya bil wawi. Wa yarmi mu'tal bil ya. Wa fi hadha tamtsil, dalam pemisalan ini ada iskalani, ada dua kesulitan. Al iskalul awal, kesulitan yang pertama adalah annal kafa dakhalat alal fi'li. Kaf masuk kepada fi'il. Kenapa? Kaf itu harf, ya, harf yang bisa menjerkan. Dan jar tidak masuk kepada fi'il. Ya. Waqad alimna fi ma sabaqa anna hurufal jarri la tadkhulu illa 'alal asma'. Faman jawab? Nah, ini iskal dari Syekh. Dan antum lihat thariqahnya Syekh itu basat mubasat. Dihamparkan kemudian diterangkan. Mudah. Ya, dengan cara bertanya. Maka kalau kita ada pertanyaan, bisa jawab alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa menjawab, true, itu adalah bagian yang agar apa, menjadikan kita terngiang. Oh, dulu anak ketika belajar nahwu, ya, belajar tasrif, domair, anak menyebut antuna menjadi akhwat. Itu sampai sekarang anak masih ingat. Ya. Antuna harusnya kurang apa yuk, kurang apa yuk. Akhwat pada kecerkaan semua. Akhwat lewat saat itu. Anak masih tingkat pertama di IPB. Dan itu belajarnya sama siapa Mas? Ya, sama teman-teman sendiri, sama kakak kelas. Subhanallah khairan. Sehingga disitulah letaknya. Ternyata diketahui itu nggak enak ya, harus belajar. Ya. Menjadi bodoh itu nggak enak, harus belajar. Nah, kemudian ini annal kafa dakhalat alal fi'li. Kaf ini tidak masuknya pada fi'il. Sedangkan kita tahu bahwasannya kaf di sini huruf jar. Huruf jar ini hanya bisa masuk kepada isim saja. Nah, apa jawabannya? Naqulu al-jawabu anna al-maqsuda biha al-lafdu. Wal makna ka hadzal lafdhi. Ada di sini takdirnya, Mas. Ada takdirnya di sini. Ada persepsi yang seharusnya. Ada persepsinya. Ya. Misalnya apa? Kita katakan ini jawabnya yang dituju di situ annal maqsuda yang dituju biha ya biha, ya artinya di situ yang dituju ketika adanya masuk huruf kaf itu, yaitu lafdu. Maksudnya maknanya adalah kahada, ya kahada lafdi, wa alaihi fanakulu al kafu harfu jarrin. Wa yad'u ismun majrurun bil kaf. Kan ismu majrurun. Kenapa? Kal lafdi yad'u maksudnya. Ka hadzal lafdi yad'u. Wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala akhiri. Dan tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun ala akhiri. Mana amin duhuriha al hikayatu penceritaan. Hikayah, Mas. Ya, misalnya antum mana'a min duhuril ain disebabkan naum. Ya kan? Kayak kemarin astiqal. Ya. Al-qadiyu harusnya sudah turun, naikin lagi. Sakil. Ya. Atau ta'addur. Banyak udurnya. Sisi udur, sisi udur. Nah, ini al-hikayatu penceritaan. Au yuqal innahu makulun liqaulin mahdufin. Ini adalah yang dikatakan dengan perkataan yang dihapuskan. Waqtaqdiru ka qaulika yad'u. Takdirnya adalah ka qaulika yad'u. Ka-nya itu ada qaulika. Kan harusnya apa? Ka yad'u kan? Nah, ini ada qaulika. Ka qau ka qaulika. Paham enggak sih? Jadi ada takdirnya, ada sesuatu yang dihapus tapi tidak disebutkan di situ. Sama halnya apa? Ya, la tanam. Itu takdirnya anta la tanam. Antane enggak disebut. Karena apa? Ada tambahin angin, antangin. Hilang. Kaplas. Ngel tuturanis. Nah, itu iskal yang pertama. Iskal yang kedua. Iskal yang kedua adalah anna yarmi la yasihu an naj'alaha badalan min yad'u li ikhtilafil lafzi wal ma'na. Famadha naj'aluha? Ya. Famadha naj'aluha? Iskal yang kedua, kesulitan yang kedua adalah yarmi. La yasihu an naj'alaha badalan min yad'u. Yarmi ini tidak benar kalau kita jadikan sebagai pengganti dari yad'u. Ya, li ikhtilafil lafzi wal ma'na. Karena perbedaan lafaz dan maknanya. Fama dan naj'aluha. Lalu gimana kita menjadikannya? Jawab, an naj'alaha ma'tufatan ala yad'u. Dia ma'tuf kepada yad'u. Wa harful adfi mahdufun li darurati syar'iyyati. Ya. Maka huruf ataf ini dihapuskan karena ada apa, Mas? Li darurah. Darurah kesangatan yang sesuai dengan syariat, maksudnya sesuai dengan aturan. Di situ artinya apa? Sangat-sangat emergensi, sangat penting. Untuk sesuai dengan syariat. Syariat ya awan. Kok ana ngomongnya wis bengi wis ya. Ya. Jadi syariyati. Ya. Darurah syariyah itu maksudnya syair. Ritmenya hampir harus sama. Ya. Ya, syariyati, syar. Ya. Wal kaf huna litashbih. Kaf di sini untuk tashbih, penyerupamaan. Ya. Li daruroti sya'riyati. Ya. Ini kalau R I-nya di akhiran syar'iyat. Itu lz itu. Efek samping dari anu ki mencolot itu. Tring gitu. Allah. Ya. Itu lebih dahsyat dari Omikron, Mas. Hati-hati, Mas. Nah, Allah mustahil. Itu bukan semiliar kenangan, tapi semiliar Omikron. Allah musta'an la haula wa quwwata illa billah. Nah. Ini dulu sementara insyaallah. Wal makna insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya udah 39 menit. Khair insyaallah. Naktafi. Kita lanjutkan dengan sesi kita belajar dengan bagaimana menyehatkan diri kita dan semoga juga bisa menyehatkan orang lain. Nah, karena kita menginginkan nantinya ke depan kita bisa berdakwah lewat ini, lewat berbagai macam cara, sehingga kita manfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Naktafi bihadzal qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.